إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جمجمة موغا موغا برحمة الله سبحانه وتعالى دمنا لسورة الزاريات keterangan dan penjelasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang tujuan utama penciptaan makhluk. Ayat yang berbunyi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Datang juga keterangan serta penjelasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang ibadah adalah merupakan salah satu perintah dari perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam satu ayat dari surat Al-Bayyinat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah. Maka muslimin jemaah-jemaah semoga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua ayat sebagai pembuka khutbah kita pada Jumat kali ini, kita bisa petik pelajaran bahwasanya tujuan utama diciptakannya jin dan manusia serta makhluk yang lainnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama. Serta ayat yang setelahnya dari surat Al-Baqarah menerangkan bahwasanya ibadah adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hambanya untuk beribadah. Penjelasan tentang tujuan utama hidupnya manusia adalah beribadah. Sekaligus ini adalah bentuk kewajiban datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perintah. Ma'asyiral muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja tentang peribadatan umat manusia berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada di antara mereka yang acuh tak acuh dengan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beribadah. Ada di antara mereka yang tidak tahu tentang tujuan utama mereka diadakan di atas permukaan bumi. Dan ini adalah mayoritas penduduk bumi enggan untuk beribadah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walakinna aktsarun nasi la yu'minun." Akan tetapi kebanyakan orang tidak beriman. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tetapkan ini adalah kebanyakan dari penduduk bumi. Dalam ayat yang berbeda pula kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka yang umat manusia terhadap Allah kecuali mereka menyekutukannya, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagai umat manusia yang lainnya juga, dan ini sangat sedikit dan kecil, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jumlah mereka sangatlah sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasyakur, sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur dalam artian yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa dalil pembuka serta keterangan singkat dan ringkas mudah-mudahan bisa jadi renungan kepada kita, baik itu pembicara ataupun pendengar, bahwasanya di mana posisi kita dari manusia yang menyikapi tentang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mencari sumber utama kenapa umat manusia dengan begitu banyak jumlahnya enggan untuk beribadah kepada Allah. Padahal begitu banyak keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim serta keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang menerangkan bahwasanya ibadah ternyata memiliki rasa lezat dan nikmat. Mungkin ini luput. Mungkin inilah hal yang luput dari orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menganggap ibadah adalah beban, ibadah adalah berat, ibadah adalah menyusahkan, bahkan ibadah adalah menyakiti. Kalau kita tahu bahwa ibadah bahkan mendatangkan rasa lezat dan nikmat, membuat ibadah tersebut yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya susah menjadi gampang. Hal tersebut terbukti dengan beberapa pendalilan berikut ini, diantaranya adalah bahwa dalam hadis Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhaqa ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyya." Dhaqa ta'mul iman, akan merasakan manisnya keimanan seseorang yang mengakui, meyakini, mengimani, mempercayai Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai nabi, sebagai utus rasulnya. Dan hari ini kita baca, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan bahwasanya keimanan memiliki rasa yang enak dan nikmat. Dibuktikan lagi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dari Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Salasatun man kunna fihi wajad bihi halawatul iman." Tiga perkara yang apabila ada pada seorang hamba, hamba tersebut dia akan merasakan lezatnya keimanan. Keimanan memberikan rasa lezat. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiga perkara yang mendatangkan lezatnya keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Hendaknya Allah serta Rasulnya dia lebih cintai daripada perkara yang lainnya. "Wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah." Dan hendaknya dia mencintai seseorang karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa yakraha ay yauda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakraha ay yuqdama bin nar." Dan dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana Allah telah menyelamatkan dia, sebagaimana dia membenci untuk dicelupkan ke dalam neraka. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita. Apakah rasa lezat sudah masuk ke dalam lubuk hati kita dengan keimanan, atau justru keimanan tersebut terasa pahit bagi kita yang menyebabkan malas beribadah, berat beribadah, bahkan ibadah tersebut terasa menyakiti. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika rasa lezat telah masuk ke dalam keimanan, akan membuat cemoohan, akan membuat celaan dan ejekan dari musuh-musuh dakwah malah justru berubah menjadi rasa lezat dan nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dituding dengan tudingan-tudingan yang tak benar dan palsu, terkadang beliau dijuluki dengan dukun padahal beliau bukanlah orang yang melakukan praktik perdukunan. Terkadang beliau dituding dengan dusta padahal beliau adalah orang yang paling terpercaya dan jujur. Terkadang beliau dituding juga adalah seorang penyair, sihir, gila, apa anjuran dari Allah Subhanahu wa taala tentang tudingan-tudingan palsu tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annahu yadiku sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wahai Muhammad, sungguh kami telah mengetahui ejekan-ejekan musuh-musuh engkau terhadap engkau. Apa anjuran dari Allah Subhanahu wa taala? Fatabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah, sucikanlah, pujilah Rabb engkau, jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbak, beribadahlah kepada Rabb engkau. Anjuran untuk beribadah ketika datang ejekan membuahkan ejekan tersebut berubah menjadi manis, lezat, enak. Hatta yatiakan yakin. Sampai kapan beribadah tersebut? Sampai datang kepada engkau keyakinan, yakni kematian. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang tidak memiliki keimanan di dalam dadanya, sebagian orang yang mungkin memiliki keimanan, namun keimanan tersebut palsu, ketika datang ejekan, frustasi, stres, gila, bingung. Namun seperti inilah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ketika orang memiliki keimanan yang lezat. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lezat, wallahi ibadah lezat. Termasuk yang dari jenis ibadah adalah barakallahu fikum, menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu di antara sebesar-besar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kepada surganya. Perhatikan tentang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang datang dari riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi mustaqinah. Wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah sekelompok kaum mempelajari Al-Qur'an serta membaca Al-Qur'an serta mempelajari di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka kesenangan mengkaji Al-Qur'an, mengkaji ilmu agama Allah datang kepada mereka. Di sisi lain, di luar sana, ketika orang frustasi, gundah gulana, datang problematika di rumah tangga, tetangga, dan seterusnya, mereka tidak tahu kemana arah mereka untuk mencari ketenangan. Ahlul ilmi, penuntut ilmu, tahu cara mereka mencari keimanan, tetapi cara mereka mencari ketenangan pada majelis ilmu. Datang kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Kalau malaikat yang sudah dilindungi, siapa yang mengganggu mereka? Dan disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang baik, nikmat ibadah, dan di antara bentuk ibadah dan menuntut ilmu mendatangkan lezat dan kenikmatan. Masyaallah muslimin jemaah-jemaah, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang saleh tahu tentang menghilangkan masalah, problematika, gundah gulana dengan datang menuju kepada sholat. Wallahi sholat adalah ibadah. Demikian juga ibadah tersebut adalah nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang hadis dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam perintahkan dia untuk mengumandangkan, "Arihna biha ya Bilal, arihna bina bis-shalah." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau berita tentang ejekan dan olok-olokan dari musuh, beliau penat. Beliau perintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, mengumandangkan qomat, kemudian menegakkan salat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Bilal, tenangkan hati kami dengan salat." Tenang hati seorang yang soleh dengan salat. Datang juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih ini, "Hubbiba ilayya min umuri dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurrata 'ayni fi shalah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, digemarkan kepadaku dari perkara dunia kalian parfum dan juga wanita, serta dijadikan penyejuk hatiku di dalam salat. Orang-orang saleh tahu di mana dia mencari kelezatan dalam kehidupan, dalam beribadah, dan di antara ibadah tersebut adalah salat. Demikian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak bentuk berzikir kepada Allah. Allah menjanjikan untuk mendatangkan ketenangan hati bagi orang yang berzikir kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahui dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ketenangan hati walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Acara muslimin di macam-macam moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pembuka dari khutbah pertama pada Jumat kita kali ini telah kita kemukakan bahwasanya sebagian dari manusia menyikapi ibadah adalah dengan kenikmatan dan kelezatan. Meskipun secara bahasa bahwasanya pengertian tentang ibadah adalah taklif, pembebanan syariat, artinya beban, berat, harus, wajib, fardu, ini dinisbah dari syariat Allah kepada hamba-hamba. Artinya mau tak mau harus dilaksanakan. Ridho atau tidak ridho harus dilakukan. Setuju atau tidak setuju harus dilaksanakan. Namun pada sebagian orang-orang soleh mereka menganggap bahwasanya meskipun pembebanan syariat tersebut mungkin berat, mungkin melebihkan, melelahkan, hanya saja ketika mereka yakin bahwasanya itu adalah mendatangkan kelezatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka jadikan itu adalah bagian daripada rutinitas kita. Nah, rutinitas mereka keseharian dan terasa ringan dan mudah. Datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia pernah mengatakan bahwasanya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli hatta yusalli min al-lail hatta tatafattara qadama. Fa qultu ya Rasulullah lima tasna dzalika wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwasanya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menegakkan salat malam sampai-sampai karena buah dari menegakkan sholat malam tersebut kaki beliau mengucurkan darah. Mungkin sebagian kita mengucurkan darah kaki kita hanya karena mencari atau mengais rezeki duniawi. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaki beliau mengucurkan darah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa gerangan engkau melakukan hal tersebut sedangkan dosa-dosa engkau telah diampuni oleh Allah terdahulu?" Apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukurnya orang-orang saleh adalah dengan beribadah, membuahkan kelezatan dan kenikmatan meskipun beban, berat, menyakiti. Seperti inilah orang-orang soleh barakallahu fikum jami'an. Kebalikan daripada itu bahwasanya orang-orang yang malas beribadah adalah dituduh pada Al-Qur'an karena bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik yang tidak pernah merasakan lezat dalam keimanan mereka dan peribadatan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yufikuna illa wa hum karihun." Allah menerangkan tentang orang-orang munafik, tidaklah mereka mendatangi salat kecuali dalam keadaan bermalas-malasan. Orang munafik yang ketika beribadah mereka bermalas-malasan karena mereka tidak merasakan lezat dalam peribadatan tersebut. Waliyahillah. Ma'asyar muslimin jemaah moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita introspeksi diri bahwasanya di mana tempat keimanan kita? Apakah berada pada keimanan yang manis yang merasakan lezatnya keimanan dan peribadatan atau berada pada sebaliknya? Waliyahillah. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim